Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah jami'an, pada pertemuan yang lalu dan sering saya sampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah kepadaku, yaitu mengesakan ibadah hanya kepada Allah saja. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah jami'an, dan sudah kita ketahui bersama tentang masalah ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Yang namanya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Yang tampak yang dilihat oleh manusia ataupun yang tersembunyi, yang manusia tidak melihatnya, tetapi Allah Azza wa Jalla melihat ucapan atau amalan kita tersebut. Yakni kita di dunia ini untuk ibadah, yaitu melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga aktivitas kita hendaklah bernilai ibadah. Yaitu aktivitas kita ini semuanya, gerak-gerik kita, diamnya kita, itu bernilai ibadah. Dan ini tujuan diciptakan kita di dunia ini untuk melakukan ibadah. Jangan sampai lewat dari waktu-waktu kita dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah, dan ibadah itu bukan semata-mata sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah itu luas sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah jami'an. Maka yang perlu kita koreksi pada diri kita, masing-masing kita ini mengoreksi, apakah aktivitas kita dalam keseharian ini bernilai ibadah atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu dicintai dan diridhai Allah atau tidak? Allah ridho dengannya atau sebaliknya Allah murka dengannya? Ini yang harus kita perhatikan. Dan kita harus senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita berangan-angan untuk berhenti sejenak dalam ibadah. Ingat, ibadah yang saya maksud adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Bukan semata-mata sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu ya. Tapi luas ya. Segala aktivitas kita hendaklah bernilai ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak boleh berangan-angan atau ingin istirahat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesaatnya. Hendaklah kita beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud rabbaka. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Ini perintah dari Allah. Beribadahlah kepada Rabbmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Sampai datang kematian. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk beribadah kepadanya sampai kita mati. Tidak boleh kita istirahat dulu, tidak beribadah. Ingat, ibadah yang saya maksud adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ini ikhwah yang harus kita perhatikan. Ketika kita tidur, hendaklah tidur kita bernilai ibadah. Yaitu hendaklah sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidur kita tidak sia-sia, bernilai ibadah. Mendapatkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan kita juga dengan adab-adab yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bernilai ibadah. Makan dengan tangan kanan, minum demikian juga, membaca bismillah. Ini bernilai ibadah. Segala aktivitas kita itu hendaklah bernilai ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang perlu kita perhatikan dalam ibadah yang kita lakukan ini, yaitu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aktivitas yang kita lakukan hendaklah dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas ilmu. Yaitu sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan, maka sia-sia. Demikian juga segala amalan yang dibangun tidak di atas sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sia. Dalil tentang masalah ini sudah ma'ruf di sisi kalian. Bahwasanya dua syarat ini penting. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan masalah ada ikhlas. Dan ini penting. Dan hampir-hampir setiap ulama menjelaskan tentang masalah ikhlas ini. Menasihatin untuk ikhlas. Karena memang sulit dan berat dan sering diingatkan kita ini. Dan yang mengganggu kita adalah riya. Ini yang sering mengganggu kita. Kita akan sedikit mempelajari tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu taala saja, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di situ, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ketika melakukan ibadah, dalam keadaan mengikhlaskan amalan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita melakukan suatu amalan, suatu aktivitas maka hendaklah kita meniatkan amalan tersebut ya, dan upayakan niatan yang sempurna ya, supaya ajarnya lebih besar ya. Niatan yang sempurna itu yaitu ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita niatkan amalan yang kita lakukan itu adalah amalan ibadah. Apa maksudnya? Amalan itu memang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ingat, bahwasanya kita akan melakukan amalan ini, kita berkeyakinan dengan niatan ibadah kepada Allah. Karena amalan yang kita lakukan ini dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah, jangan dilakukan. Ya, bisa dipahami nih ya. Niatkan untuk ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan ketika kita akan melakukan amalan ibadah tersebut, amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu dalam rangka melaksanakan perintahnya. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia. Bukan karena pujian manusia, bukan karena celaan manusia, tidak. Tapi kita melakukannya ini karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah yang wajib ataupun perintah yang mustahab, yang sunnah, maka sesuatu yang diperintahkan ini, yang Allah perintahkan ini, mesti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah syar'i yang saya maksudkan ya. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah syar'i ya, bukan kauni ya, perintah syar'i, maka itu bernilai, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bernilai ibadah. Kenapa kamu lakukan ini? Ya karena saya beribadah pada Allah. Kenapa kamu lakukan ini? Karena ini perintah Allah. Yang ketiga, yaitu kita melakukan amalan tersebut karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan keutamaan di sisi Allah ya. Mengharapkan jannahnya. Ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala. Mengharapkan keutamaan di sisi Allah. Ini yang harus kita perhatikan di dalam melakukan amalannya. Yang pertama yaitu kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yang ketiga yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau ini ada pada seorang yang melakukan amalan, maka dia akan istiqomah melakukan amalan tersebutnya. Misalkan sholat, ya, sholat lima waktu bagi laki-laki di masjid. Dia melakukan sholat di masjid. Lima waktu bagi yang mukim, dia di masjid terus, di masjid, di masjidnya. Lima waktunya di masjid, berjamaah. Kalau ada niatan, tiga niatan tadi dalam hatinya, istiqomah dia. Kenapa kamu kok sholat di masjid setiap lima waktu? Nah, itu ibadah. Kenapa kau lakukan itu? Ya karena melaksanakan perintah Allah. Walaupun seluruh manusia meninggalkan, ana tetap melakukannya. Karena ana melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu lakukan? Karena saya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan jannahnya. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya dicaci maki oleh orang, enggak peduli saya. Maka dia akan istiqomah dengan amalan tersebut ya. Istiqomah dia. Dia melakukan apa saja yang bernilai ibadah ya. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukannya ya. Karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan fadlun min Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dia ya. Misal lagi, masalah birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Orang tua, apalagi sudah tua renta ya. Dia berbuat baik pada orang tua. Berusaha meringankan beban orang tua ya. Pengorbanannya besar dia memang ya. Kenapa dia lakukan itu ya? Karena perbuatan dia ini ibadah ya. Ibadah ya. Karena Allah perintahkan seorang itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Birrul walidain ya. Dia terus menerus, walaupun mungkin dia punya saudara ya, mungkin kaya, mungkin ini, enggak peduli dia. Dia tetap berbuat ini, enggak menyerahkan kepada orang lain ya, kepada saudara-saudaranya, tidak ya. Dia tahu kalau seandainya saudaranya berbuat demikian, anak harus berbuat demikian karena anak diperintah untuk berbuat birrul walidain. Bukan kalau sudah ditekel oleh saudaranya kemudian dia diam, tidak. Dia pun tidak akan berhenti untuk birrul walidain walaupun dia mendapat caci maki ya, atau dapat pujian, dia tetap melakukan itu ya. Tetap melakukannya ya. Ini ikhwan, kenapa? Karena tiga niatan ini ada pada orang tersebut ya. Dan niatan ibadah, niatan menjalankan perintah Allah, dan meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya. Ada seorang melihat saudaranya yang butuh ya, bantuan dia ya. Mungkin bantuan tenaga ya. Mungkin bantuan finansial, hartanya misalnya. Dia mendapati saudaranya memang butuh, dia butuh sekali ya. Maka karena dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bantu orang tersebut. Kenapa kamu bantu dia? Ya karena ibadah amalan ini ya. Membantu saudaranya ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah, baik melalui kitabnya untuk melalui lisan nabinya. Dan anak melakukannya ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Sehingga seandainya orang yang dibantu ini tidak mau mengucapkan jazakallah khairan, mengucapkan terima kasih, enggak sakit hati dia. Karena tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan syukurnya dia. Saya melakukan ini karena perintah Allah. Saya melakukan ini karena dalam rangka ibadah kepada Allah. Saya melakukan ini karena saya mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ridha Allah. Perkara orang tersebut mau bersyukur, mau mengucapkan terima kasih, urusan dia. Yang harus saya lakukan, saya tolong dia, saya bantu dia. Ini ikhwan, jangan sampai kita melakukan kemudian kita kecewa ya. Aduh, ternyata yang dibantu begini, ya sudahlah, tidaklah. Ya, bukan karena Allah berarti. Tidak melaksanakan perintah Allah berarti. Tidak dalam rangka ibadah berarti. Ya. Demikian juga dalam amal jama'i. Subhanallah. Ya. Amalan dakwah. Kadang-kadang kita dapatin yang bekerja, yang ta'awun, itu-itu saja ya. Bahkan yang itu-itu saja ini, kalau tidak ikhlas, mutus. Nanti akan menghentikan amalan tersebut. Ya. Kalau tidak ikhlas, akan menghentikan amalan tersebut. Padahal amalan itu, amalan yang amat besar, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Eh, gimana teman-teman ya? Kok enggak ada ta'awunnya sama sekali ya? Kok saya terus? Hati-hati. Perbaiki niatan ketika sudah terjangkit yang seperti ini. Kamu melakukan itu ibadah atau tidak? Ya ibadah. Kamu melakukan itu perintah dari Allah atau tidak? Iya, perintah dari Allah. Kamu melakukan itu mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan wajah Allah atau tidak? Iya, teruskan. Walaupun tidak ada yang bertahun. Jangan semangat ketika ada orang-orang, ketika dilihat oleh orang, malas, lemah ketika tidak dilihat oleh orang. Ini bahaya, ini khawatir, ini masuk ciri-ciri riya. Hati-hati ikhwah, amalan ikhlas ini beratnya. Amalan ikhlas ini beratnya. Orang yang ikhlas itu sembunyi-sembunyi biasanya dalam beramal, kecuali memang yang amalan yang tampak. Sholat gak bisa sembunyi-sembunyi dia. Sholat yang wajib gak bisa sembunyi-sembunyi. Mesti dilihat. Tapi qiyamul lail, dia upayakan. Tidak ada yang tahu. Ini ikhwan yang harus kita perhatikan. Demikian juga amalan-amalan pada asalnya hendaklah lakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya, untuk mengetahui keimanan kita ini, keikhlasan kita di saat tidak dilihat oleh orang. Di saat tidak dilihat oleh orang. Bagaimana ketika tidak dilihat oleh orang? Kalau kita istiqomah, insya Allah itu tanda keikhlasan. Tapi kalau sebaliknya, kalau di hadapan orang kita semangat, Masya Allah. Tapi ketika tidak ada orang yang melihatnya, kita malas ibadah, malas melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Ini diantara ciri riya. Ikhwati fillah rahimani wa rakumullah jami'annya. Maka tanamkan tiga niat ini sebelum kita beramal. Niat untuk ibadah. Dan kita ingat bahwasanya kita ini diperintah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ibadah yang dimaksud bukan ibadah mahdhah saja. Ingat, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan, itulah ibadah. Pada sebagian kaum muslimin, Masya Allah, ketika berada di masjid, atau berada di lingkungan yang baik, tampak dia seperti orang yang beribadah, ahlul ibadah. Masya Allah. Tapi, ketika di luar tempat yang baik tersebut, atau di luar masjid misalkan, tidak bisa dibedakan antara dia dengan orang kafir. Ketika di pasar, dia sebagai pedagang misalnya, penuh dengan subhanallah, dusta. Dusta, perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta dia. Berkata-kata, kata-kata dusta. Dia menipu. Ditaruh yang bagus-bagus di atas, yang bawah jelek. Menipu. Kadang berkhianat. Dia tidak merasa bahwasanya itu bernilai ibadah seharusnya kalau dia jujur. Dia tidak khianat. Itu ibadah sebetulnya. Tapi dia tidak merasakan itu ibadah. Lepas dari ibadah. Kenapa? Pemahaman dia tentang ibadah adalah ibadah mahdhah saja. Sholat, puasa, zakat, haji itu sudah . Sehingga kalau sudah empat-empatnya ini selesai, sudah dikerjakan, sudah sempurna sholat. Jaminan untuk masuk jannah sudah. Subhanallah. Ini yang perlu kita perhatikan dalam keseharian amalan-amalan kita ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang perlu anda tekankan dalam masalah ini juga, masalah ibadah ini, yaitu kedepankan yang wajib dari yang lainnya. Kedepankan yang wajib dari yang mustahab. Kedepankan yang wajib dari yang mubah. Kalau dibenturkan yang wajib dengan yang mustahab, dahulukan yang wajib. Kalau bisa dijama', bisa disatukan, bisa dikerjakan semuanya, kerjakan semuanya, Tapi ketika harus mengorbankan yang satu dari yang lainnya, maka dahulukan yang wajib. Ini prinsip di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib itu lebih Allah cintai daripada yang lainnya. Dari yang sunnah, apalagi yang mubah. Lebih-lebih lagi yang makruh dan yang haram. Sebagian kaum muslimin, ya, dia meninggalkan yang wajib, ya, sibuk dengan yang mustahab. Meninggalkan yang wajib, sibuk dengan yang mubah. Meninggalkan wajib, melakukan yang makruh. Meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Ini belum menjalankan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka amalan ibadah itu banyak, banyak ragamnya. Oleh karena itu kita dahulukan yang wajib dari yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan pada dirinya. Yakni di situ menunjukkan bahwasanya amalan yang Allah wajibkan bagi hambanya ini lebih Allah cintai daripada yang lainnya. Sehingga kita pun juga memperhatikan hal-hal yang Allah wajibkan dan dahulukan itu. Kalau kita sudah mendahulukan yang wajib, melaksanakan yang wajib, maka datangkanlah yang sunnah, iringilah yang sunnah, ya, supaya kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ. Dan hambaku senantiasa, ya, melakukan amalan-amalan yang sunnah, ya, setelah yang wajib tentunya, ya, dia lakukan yang wajib, kemudian dia iringi dengan yang sunnah, melakukan yang sunnah, ada waktu lagi dia melakukan yang sunnah, ada waktu lagi dia lakukan yang sunnah, ya, sampai kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia. Perhatikan ini, ya. Di sini memberikan isyarat bahwasanya amalan-amalan yang sunnah itu jika dilakukan oleh seorang hamba ini itu bisa mendatangkan kecintaan Allah kepadanya. Ya. Kalau kita menginginkan kecintaan dari Allah, lakukan yang wajib dan terus kita iringi dengan yang sunnah. Lakukan yang sunnah, ya. Sampai datang kecintaan Allah kepada diri kita. Keutamaan orang yang dicintai oleh Allah dilanjutkan dalam hadis tersebut. Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, jika aku mencintai hamba tersebut, ya, maka aku akan memberikan keistiqomahan padanya. Allah akan memberikan as-sadat pada orang tersebut, ya. Al-istiqomah, at-taufik untuk dia bisa istiqomah. Yaitu Allah jaga anggota-anggota tubuhnya. Sehingga tidaklah digunakan anggota-anggota tubuh tersebut kecuali kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Aku yang akan menjaga pendengarannya sehingga tidaklah hamba tersebut mendengar kecuali apa yang aku ridhai, apa yang Allah ridhai. Dan Allah yang akan menjaga penglihatannya sehingga dia tidaklah menggunakan penglihatan tersebut kecuali kepada apa yang Allah ridhai. Demikian juga tangannya dan kakinya Allah jaga pula, ya, sehingga tidaklah digunakan tangan dan kakinya tersebut kecuali kepada apa yang Allah ridhai, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga amalan-amalan dia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik terhadap amalan-amalan dia. Ini yang utama. Ketika seorang mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah, amalan-amalannya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat. Untuk meraih ini semuanya, ya ikhwah, yaitu kita laksanakan yang wajib dan iringi dengan yang sunnah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menjaga amalan-amalan kita ini. Ini suatu nikmat. Jika seorang diberi taufik oleh Allah, dia beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, kata Allah, jika dia meminta kepadaku, maka aku kabulkan permintaannya. Ini nikmat ya. Jika dia meminta pada Allah, meminta kebutuhan-kebutuhannya, dia mungkin mengalami kesempitan, mengalami gundah gulana, kesedihan, musibah-musibah. Dia meminta kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Meminta sesuatu yang disukai atau terhindar dari sesuatu yang dia benci, Allah kabulkan permintaan tersebutnya. Atau minta apa saja, Allah kabulkan permintaan tersebutnya. Wala in ista'adani la'uidannah. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama Allah memberikan as-sadat at-taufik. Memberikan taufik, dia sadat, istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan mengabulkan permintaannya. Allah akan melindungi dia jika dia minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat hamba ini yang telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatifillah rahimani rahimah jami'an. Ini yang harus ada pada diri kita yaitu bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan kita bertakarrub kepada Allah dengan menjalankan yang wajib lalu yang sunnah. Dan itulah yang dikatakan ibadah. Upayakan kita terus banyak perkara-perkara yang Allah perintahkan, baik perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah dalam keseharian kita. Kita sebagai kepala rumah tangga, banyak perkara-perkara yang Allah wajibkan pada diri kita. Banyak ya. Kita sholat ya. Sholat wajib ya, setiap hari kita ya. Mau yang sunnah juga, yaitu qiyamul lail. Sebelum subuh kita bangun, qiyamul lail. Habis itu datang subuh, kita datang ke masjid, sholat. Habis itu melaksanakan perintah yang sunnah, yaitu dikir, ba'da sholat. Setelah dikir, sebelum terbit matahari, kita dikir masak, ambil dikir sobah. Ini yang banyak perintah-perintah Allah loh ya. Habis dikir sobah, kemudian kita mungkin ya, karena sebagai kepala rumah tangga, mencari ma'isyah. Ingat, mencari ma'isyah itu kewajiban bagi seorang suami loh ya. Ingat, itu ibadah loh ya. Sehingga mencari ma'isyahnya, bagaimana ma'isyah yang kita dapatkan ini, yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bernilai ibadah. Cari ma'isyah yang halal, jangan yang haram. Nah, bernilai ibadah kalau kita, oh ini yang haram, anak tinggalkan. Takut adab Allah. Ini halal, tapi sedikit dapatnya ya. Lakukan, insya Allah barokah. Ini, seorang mukmin melihat, ini dicintai atau dicintai oleh Allah atau tidak. Diridhai oleh Allah atau tidak. Sehingga yang dia lakukan itu bernilai ibadah. Jangan dikira mencari ma'isyah itu bukan ibadah. Ibadah itu. Jika ma'isyah yang kita lakukan ini apa? Dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari Maisa, setelah itu datang waktu duhur, sholat duhur. Karena wajib. Habis itu mungkin istirahat ya. Atau sebelum duhur mau qailulah ya, sunnah Nabi dilakukan qailulah. Atau boleh juga dilakukan setelah duhur. Sebentar tidurnya. Diniatkan kita melakukan sunnah Nabi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita beraktivitas lagi ya. Macam-macamnya. Mungkin ya. Apa? Pulang ke rumah ya, bertemu dengan istri ya, bertemu dengan anak-anak ya. Bagaimana anak-anak itu senang, bagaimana istri itu senang ya, menyenangkan keluarga itu ibadah ya. Jangan dikira enggak ibadah, menyenangkan seorang itu ibadah ya. Terus demikian ya. Sampai tidur kita, tidurnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ibadah. Ini ikhwah yang harus kita perhatikan ya. Bagaimana amalan-amalan kita ini senantiasa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ibadah tersebut syarat yang penting ada dua, yaitu ikhlas dan mutabaah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan syarat yang pertama yaitu al-ikhlas, memang ikhlas ini berat ya. Sekali lagi, al-ikhlas sulit dan berat. Bukan berarti tidak bisa ya. Tapi sulit dan berat. Tidak ada di dunia ini yang lebih sulit daripada keikhlasannya. Di dunia ini mau apa saja kita insya Allah bisa, tapi keikhlasan ini amat sulit, sulit ya. Mau bikin kue ini gampang, mau bikin apa gampang ya. Mau bangunan ini begini gampang ya. Bisa terwujud ya. Tetapi al-ikhlas amat berat. Kadang seorang sudah berusaha untuk ikhlas, datang kepadanya riya. Dan dia sudah berusaha untuk menghilangkan riya, subhanallah riya itu datang lagi dalam bentuk yang lainnya. Sehingga sulit. Sehingga kita harus betul-betul memperhatikan hati kita ini. Terus menepis riya, menepis riya. Jangan senang. Ya. Ingat, amalan itu kalau di awalnya sudah diiringi dengan riya, batal amalan tersebutnya. Kalau seorang membangun amalannya dengan riya, ya, dan riya itu terhadap amalan-amalan yang zahir lah ya. Masuknya riya itu terhadap amalan-amalan yang zahir, bukan amalan qalbiyah. Amalan qalbiyah itu seperti khauf, rasa takut, itu enggak bisa diketahui kecuali di dalam hatinya. Roja, betul-betul dia mengharap Allah atau mengharap manusia, yang tahu hatinya. Orang lain enggak tahu ya. Riya itu datang terhadap amalan-amalan batin, amalan-amalan qalbi, apa? Amalan-amalan zahir. Seperti sholat misalkan. Kalau seorang membangun amalannya, amalan yang zahir ini, yang mendorong dia itu adalah riya, ingin dilihat oleh manusia, supaya dipuji oleh manusia, ya. Karena dilihat, ya. Maka batal amalan tersebut. Ya, batal amalan tersebut. Kemudian kalau yang membangun amalan tersebut betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu datang riya. Nah, ini permasalahannya. Orang yang beramal ya, itu Ketika dia beramal, awalnya dia betul-betul membangun amalannya itu ikhlaskan Allah. Kalau yang membangun amalannya di awal kalinya itu sudah riya, tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala, batal sudah. Tapi yang kita bahas sekarang ya, kita beramal ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika akan beramal, betul-betul niatnya ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang tiba-tiba riya. Nah, ini pembahasannya. Kalau riya itu datang ketika kita awalnya ikhlas, kemudian datang riya di tengah-tengah kita beramal, maka yang perlu kita perhatikan amalan ini dulu ya. Amalan yang sedang kita lakukan ini, kalau amalan itu amalan yang terputus dari yang pertama, dari yang kedua ya, maka yang pertama tadi yang ikhlas diterima, yang kedua tidak diterima. Kalau amalan itu terputus. Contohnya amalan yang terputus, dia bersedekah ikhlas. Pertama kali ikhlas dia ngasih 100 ribu pada seorang. Kemudian datang seorang. Nah, yang kedua ini riya. Paham ya? Paham. Ini terputus amalannya. Yang pertama sudah selesai sudah. Dia berinfak atau bersedekah selesai sudah. Ikhlas karena Allah. Karena ada seorang dia ngasih lagi atau memberikan kepada orang lain lagi. Tapi yang membangun ini adalah riya nyatin. Maka yang kedua tolak. Bisa difahami ya? Ini amalan yang terputus. Misalkan amalan yang terputus yaitu membaca Al-Quran. Ketika awal membaca Al-Quran dia membaca ikhlaskan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya. Baca dia, dapat satu halaman, dua halaman selesai kan? Ikhlas ya. Kemudian subhanallah datang riya. Subhanallah ada orang, ini dia tenang dengan riya tersebut. Dia baca Al-Quran itu ya. Maka amalan yang kedua ini tertolak. Yang pertama tadi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ini ya. Nah, kemudian jika amalan tersebut berkesinambungan, artinya amalan yang pertama terus berkesinambungan sampai yang amalan yang kedua berakhir, maka ini dibahas. Jika datang riya, ya, misalkan sholat isya 4 rakaat. Rakaat pertama dia ketika sholat isya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga datang riya pada dia. Ya. Misalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai rakaat satu selesai, rakaat kedua selesai, kemudian dia mendengar suara, ya, ini orang nih, akhirnya dia hatinya nih, ini orang, riya, ya, ingin dilihat oleh orang tersebut, bisa difahami ya. Nah, jika orang tersebut, ya. Kalau ini amalan yang berkesinambungan, karena tidak dikatakan sholat isya kalau tidak dari rokat pertama sampai rokat terakhir. Takbiratul ihram sampai salam. Paham ya? Jika datang riya ini di tengah-tengah sholat ini, di tengah amalan ini, amalan yang berkesinambungan ini, maka ya, kalau orang tersebut ya, melawan riya tersebut, ya, melawannya ya, ditepis ya, selalu dia anak tetap ikhlaskan Allah ya, tapi enggak perlu dibicarakan, diucapkan lah ya, tepis tidak itu, tapi karena ingin mendapat pahala dari Allah terus gitu, ikhlaskan Allah. Kalau dia menepisnya ya, tidak membiarkan riya tenang di hatinya ya, maka riya yang demikian ini tidak memadorotkan amalan tersebut ya, diterima amalan tersebut jika terpenuhi syarat yang lainnya. Ya. Kadang datang dia tepis, nggak suka dia tepis terus, ditetapkan Allah, maka tidak memadaratkan. Nah, jika dia tidak menepisnya dan tenang, maka tidak menepisnya dan tenang dia, maka batal amalan tersebut dari awal sampai akhirnya. Paham ya? Karena tidak dikatakan sholat isya kecuali 4 rakaat. Sholat rakaat pertama ikhlas, kedua ikhlas, ketiga dia tenang. Batal nih, yang pertama enggak diterima, yang kedua enggak diterima, sampai rakaat yang terakhir. Ini yang perlu diperhatikan ikhwan ya. Yaitu riya datang di tengah-tengah. Kalau di awal jelas batal amalan. Kalau di tengah-tengah dilihat amalan tersebut dan sikap orang tersebut. Kalau di amalan terputus ya. Yang pertama tadi ikhlas, diterima yang ikhlas. Kalau yang kedua dia tepis-tepis, diterima juga. Paham ya? Kalau tidak menepisnya, terjangkit riya padanya, yang kedua ini ditolak, yang pertama diterima. Ini kalau amalannya terputus. Dari yang awal sampai yang akhirnya. Kalau amalan tersebut yang berkesinambungan seperti sholat misalkannya, maka kalau dari awal diiringi riya, batal amalan tersebut. Kalau di tengah-tengah dia menepisnya, tidak memberikan madarat riya tersebut. Kalau di tengah-tengah kemudian dia tenang, maka batal seluruh amalan ini, yang awal maupun yang akhir. Bisa difahami? Ini ya, yang tadi yang pertama sebelum beramal, di tengah amalan, kemudian yang terakhir yaitu di akhir amalan. Di akhir amalan. Nah, amalan yang di akhir ini kalau sudah dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diterima. Kecuali ada hal-hal yang memang membatalkan amalan tersebut. Misalkan orang sholat ya. Subhanallah, ada orang yang melihat, tapi dia bukan itu yang menjadikan penyebab dia melakukan sholatnya. Jamulel, wih, pas tidur temannya ngelihat, oh saudara ini kok sholat malam masya Allah ya. Akhirnya tersebar, wih dia masya Allah, dia orangnya masya Allah, dia ibadah gini. Ya sudah, amalan itu sudah selesai, ya diterima amalan tersebut. Paham ya? Tapi kalau berikutnya dia melakukan amalan tersebut karena adanya pujian ini, ya ini yang ditolak. Bisa difahami? Misalkan juga orang melakukan amalan apa saja kemudian dapat pujian, selesai melakukan amalan tersebut, ikhlas dia dari awal sampai akhir, kemudian dapat pujian ya, maka itu tidak mempengaruhi amalan tersebut. Amalan tersebut diterima. Tetapi ketika membangkitkan amal, melakukan amalan yang berikutnya dibangun karena pujian tersebut, amalan yang berikutnya itu yang ditolak. Ini memang ngerinya tentang pujian ya, ikhwan ya. Ngerinya tentang pujiannya. Ya. Amalan yang pertama diterima, tapi amalan kedua ini yang kadang-kadang kita subhanallah ya. Gara-gara pujian kita tenang dengan pujian tersebut dan semangat ya. Nah ini yang bahaya. Nah, berbeda dengan sedekah. Nah ini. Dia betul-betul ikhlas sudah ya. Ikhlas karena Allah ya. Bisa batal. Dengan apa? Jika diungkit-ungkit ataupun dengan ada. Ya. Misalkan ada seorang masya Allah dilebihkan oleh Allah hartanya. Akhirnya membiayai seorang anak ya, atau seorang yang belajar agama. Dibiayai oleh dia ya. Ya. Bahkan mungkin ke luar negeri ya. Bertahun-tahun dibiayai dia ya. Ikhlas dia padahal ya. Awalnya ikhlas. Dia tidak langsung memberikan pada orang tersebut ya. Melalui seseorang ya. Dan mengatakan misalnya, tolong jangan sampai dia tahu anak yang membiayainya misalkan. Betul-betul dia ikhlasnya. Atau dia dengan cara dia yang bagaimana orang lain tidak tahu juga. Subhanallah ya. Ya. Mungkin dia tahu rumahnya di sini di situ ya. Naruh amplop berisi mungkin uang. Ya. Ini uang agar kamu belajar. Berangkatlah kamu. Tolong bikin rekening, nanti setelah itu kasih nomor rekeningnya. Ditulis. Nanti dia bagaimana caranya dapat nomor rekening tersebut. Tapi dia gak tahu. Subhanallah. Dia terus dapat kiriman, dapat kirimannya. Belajar dia sampai jadi Masya Allah seorang ustaz, ngajar ya, karena ustaz dia mungkin terkenal dia ya. Nah, di saat terkenal dia mulai cemburu ya, iri ya, dipuji-dipuji, sebenarnya yang memberikan bantuan ini gak dipuji ya. Yang dibiayai dipuji dia karena ilmunya. Ya. Ini tidak dipuji, subhanallah. Tidak sabar dia, akhirnya muncul juga. Kamu yang itu yang biayai saya. Kalau tidak saya, kamu tidak akan seperti ini kamu. Nah, ini adiah namanya. Ya, faham ya? Adiah, menyakitin orang tersebut. Menyakitin orang yang dibiayai tersebut. Yang diberi sodakoh tersebut ya. Maka gugur amalan dia ya. Gugur walaupun tadinya ikhlas sudah sampai jadi dia, sampai jadi ustaz dia. Nah, ini ikhwan, hati-hati dengan amalan-amalan kita ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa sampaikan dalam kesempatan ini secara ringkas ya. Yaitu kita ingin mengetahui tanda-tanda riya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari riya ini ya. Tanda yang pertama, orang yang riya ini ayyuhibba ayyuwaqqirahu wa yu'adzimahu an-nas wa ayyusnu alaihi. Yang pertama, tanda yang pertama yaitu dia suka agar manusia memuliakan, mengagungkan dirinya, dan agar manusia memuji dirinya. Ini tanda riya. Hati-hati ikhwah ya. Jangan sampai kita senang kalau orang ini memuji kita, mengagungkan kita ya. Ini tanda ya. Jangan sampai kita punya sifat ini. Senang diagungkan oleh manusia, dipuji oleh manusia. Yang kedua, dia senang jika manusia ini memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini hati-hati juga ya. Ini memang berat ini ya. Banyak seorang ya, ini bahkan terjadi pada orang yang alim ya. Orang yang berilmu ya. Kita berlindung pada Allah dari sifat ini ya. Yaitu senang jika manusia itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia ya. Ingin orang itu memenuhi kebutuhan dia, dia butuh ini, orang ini senang dia, hati-hati ya. Sifat senang ini hati-hati ya. Ini tanda riya. Kemudian yang ketiga, dia senang jika manusia ini melapangkan dia dalam urusan jual beli, yaitu kalau dia membeli dia beri harga yang murah. Ini harga kalau ustaz sekian aja lah ya, senang dia. Hati-hati ikhwannya, hati-hati ya. Kalau menjual dengan harga yang mahal, kalau dia beli dari orang lain, dia beli inginnya dikasih murah, ya. Senang kalau dikasih murah. Tapi kalau apa menjualnya ingin ditinggikan, ya. Ini tolong dibantu juga. Kadang-kadang kita ini subhanallah ya. Apa kita juga subhanallah punya andil di dalam merusak hati seorang ustaz dengan seperti ini. Jangan sampai kita merusak keikhlasan seorang ustaz. Kalau antum mau memberi, sudah enggak usah kaitannya dengan jual beli, sudah. Ini untuk ustaz segini aja lah ya. Akhirnya ustaznya senang, khawatir nanti ya. Sudah, antum kalau mau berbuat baik, lakukan kebaikan. Jangan kaitannya dengan jual beli atau yang seperti ini ya. Kalau beli dari ustaznya, dah ini lebihnya untuk ustaz aja ya. Harganya misalnya 90 jadi 100 ya. Bukan enggak boleh, tapi ini khawatir nanti. Kalau ustaznya senang seperti itu, kalau dia beli dengan harga yang murah, kalau menjual dengan harga yang mahal, senang dengan yang seperti itu, ini tanda riya. Kita enggak tahu kan dia senang atau tidak. Iya. Baik, yang berikutnya. Tanda yang keempat. Yaitu, dia senang jika manusia ini melapangkan baginya, untuk melapangkan tempat baginya ketika dia datang ya. Senang ya. Fadol ini. Dia senang, ingat ya, senang itu di hati lah ya. Paham ya? Bukan berarti antum tidak melakukan itu, menghormati tetap ya. Tapi yang kita tekankan di sini yang dihormati ini. Paham ini ya? Kalau tidak ada yang seperti itu, jengkel dia, marah dia. Nah, untuk bila ini tanda riya. Tanda riya. Memang berat, sekali lagi berat ya, kawan. Berat ya. Ikhlas itu berat ya. Kemudian tanda yang kelima. Ayasya Allah fisir. Hina la yattali' alaihi illallah. Wajudhir khasyat Allah fil alaniyah hina yarahun nas. Tanda yang kelima yaitu dia bermaksiat kepada Allah fisir di saat tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah di saat tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Wa yudhhir khasyatallah fil alaniyah hina yarahun nas. Sementara dia menampakkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilihat oleh manusia. Ketika enggak ada manusia, dia bermaksiat malah, melakukan maksiat. Tapi ketika dilihat oleh manusia, menampakkan dia itu orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Kita ini mungkin ada yang seperti ini, Wan. Jangankan dilihat oleh manusia ya. Kadang-kadang sebagian dari ikhwah ya, termasuk kita barangkali ya, itu kalau enggak ada ikhwah yang lainnya, subhanallah ya. Kalau enggak ada ikhwah yang lainnya, subhanallah ya. Dia bermaksiat pada Allah ya. Pandangannya biasa melihat wanita yang haram ya. Dia lihat wanita yang haram, subhanallah. Karena di sampingnya enggak ada ikhwah. Subhanallah ya. Walaupun ada manusia yang lainnya, tapi enggak ada ikhwah salafi ya. Dia bermaksiat pada Allah melihat yang haram ya. Ketika ada ikhwah, tahu ada ikhwah ya di tempat itu, apa di base, apa di mana tempat kerjanya ya. Ada satu ikhwah nampak dia tuh salah nunduk enggak melihat, subhanallah. Ini perhatikan, berarti dia melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah ya. Karena ada ikhwah tadi, inilah. Ini tanda riya. Kalau ada orang yang dia kagumi, masya Allah, dia berbuat baik pada orang lain, masya Allah. Ketika enggak ada orang yang dikagumi ini, biasa-biasa saja, bahkan menyakitin orang lain. Hati-hati, ya. Menyakitin bahkan, na'udzubillah, ya. Hati-hati, ikhwan, hati-hati. Mudah-mudahan kita jaga dari riya ini, ya. Kemudian yang berikutnya, ayyakuna indan nas mujtahidan nasyitan qasidan madhan nas lahu wa idza khala bi nafsihi in'akasa haluhu. Tanda yang keenam yaitu jika dia berada di sisi manusia, dia bersemangat, ya. Mujtahid dia, ya. Sungguh-sungguh semangat. Tujuannya madhan nas lahu, ya. Tujuannya agar manusia memuji dia, ya. Wah, masya Allah orang ini, ya. Ta'awunya tinggi, masya Allah ini, ya. Orang ini begini dan begitu, ya. Tujuannya itu, ya. Akan tapi jika dia, ya, sendirian, subhanallah, in'akasa halu, berubah kondisinya, malas, ya. Gak ada semangat, loyo dia, ya. Tapi di sisi manusia, semangatnya. Tapi ini perlu catatannya, perlu catatan. Kadang-kadang kita memang ya butuh adanya kuduah, ya. Ketika ada orang yang soleh, bangkit semangat kita. Ini gak mengapa, paham, ya. Kita mengikuti kesolehan tersebut. Ketika orang soleh itu gak ada, ya lemah juga iman ini. Yang demikian ini tidak mengapa. Bukan tidak mengapa, ya. Artinya bukan termasuk yang riya ini, tanda riya. Tanda riya tadi kalau dia itu, masya Allah. Tujuannya itu ingin dipuji manusia, ya. Dia semangat. Biar ini saya akhi. Ya ini saya akhi. Sudah, biar ini. Wih, semangat dia, ya. Karena di sisi manusia. Dia melakukan ini, aktivitas ini, aktivitas itu. Wah, masya Allah, bagus. Dipuji dengan itu, ya. Nah, ini yang tujuannya dipuji oleh manusia. Ketika bersendirian dia, subhanallah. Yang tadinya semangat, yang tadinya, giat. Loyo, ya. Males, ya. Nah, ini tanda riya, ya. Tapi ingat, ya. Tadi, ya. Kadang iman ini, ya kan, bisa bertambah dengan adanya apa? Adanya orang yang soleh, melihat kesolehan orang tersebut, masya Allah. Dia ingin menirunya. Ini tidak mengapa. Ya, bangkit semangat ibadahnya, bangkit semangat tolabul ilmnya. Ini tidak mengapa, ya. Dan itulah manfaatnya berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Baik. Kemudian tanda yang ketujuh yaitu dia mencela dirinya di hadapan manusia. Oh, saya ini banyak dosanya, saya ini begini, saya kini, seolah mencela dirinya, ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya agar dipuji oleh manusia, masya Allah orang ini, ya. Paham, ya? Biasanya orang mencela dirinya tuh, wah saya kurang begini, saya kurang, wah, masya Allah, ya. Orang ini akhirnya dipuji, ya, dengan orang oleh orang lain. Hati-hati ini juga, ya. Kemudian tanda yang ke-8 yaitu dia senang manusia melihat amalannya agar manusia itu memujinya. Dia senang manusia melihat amalannya, mengetahui amalannya agar mereka memujinya. Ini, ikhwan, diantara tanda-tanda riya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga kita semuanya dari riya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam majlis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.